Kita sambung baru ni. Hadis tu kita baca dah. Dua hadis yang panjang. Ada sambung di bawah tajuk Babu Qawlillah Wujuhun yawma idhin nazirah ila rabbiha nazirah. Situ. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Baru ni kita yang kedua, yang ketiga. Hadis yang ketiga lah kita duduk bincang ni. Hadis yang ketiga dalam kitab ni muka surat 1106. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi yang kena sesiapa yang menyembah sesuatu, maka hendaklah dia mengikutnya. Maka orang yang menyembah matahari akan mengikut matahari, dan menyembah bulan akan mengikut bulan. Orang yang menyembah tawud akan mengikut tawud, yakni yang disembah. Tinggallah umat ini. Ada di antaranya yang dapat memberi syafaat, dan ada di antaranya yang munafik. Ibrahim Syah, yani syafi'uha au munafiquha. Di dalam kebanyakan riwayat hadis ini munafiquha, gitu. Dengan tidak ada syafi'uha. Maka Allah Azza wa Jalla datang kepada mereka. Lalu dia berkata, ana rabbukum, akulah Tuhan kamu. Maka mereka berkata, ini tempat kita, mana kita akan terus duduk di sini sehingga Tuhan kita datang kepada kita. Maknanya hak sani itu, hak datang sani itu bukan Tuhan. Apabila Tuhan kita datang, kita akan mengenalinya. Selepas itu Allah datang kepada mereka dalam rupa yang mereka kenali. Lalu dia berkata, akulah Tuhan kamu. Pada ketika itu barulah mereka berkata, anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Dan mereka mengikutnya, dan direntangkan sirat di atas neraka jahannam. Aku dan umatku lah yang mula-mula merentasinya. Pada hari itu tidak ada sesiapa pun bercakap kecuali Rasul-Rasul. Dan ucapan Rasul pada hari itu ialah Allahumma sallim sallim, dan itulah seterusnya yang kita sudah baca baru ini. Apa yang kita malam ini nak bincangkan, iaitu Tuhan datang. Satu, dia kata Tuhan datang. Tuhan pun kata, akulah Tuhan kamu. Dia tak terima. Maknanya umat Muhammad ini, hak mana akidah dia betul, dia tak terima itu mula-mula. Lepas tu dia kata, kita akan duduk sini, tak situ. Saya kalah Tuhan kita, yang ini hak sebenar, mari kepada kita. Bila Tuhan tu mari, Tuhan kita tu sebenar mari, kita akan kenal. Lepas tu marilah Tuhan. Dan mereka pun dalam rupanya, dalam rupa Tuhan yang mereka kenali. Jadi di sini ada beberapa perkara, termasuk di dalam perkara mutasyabihat. Perkara mutasyabihat, kerana disebutkan satu, Allah tu datang serupa dari segi zahirnya lah, datang. So, untuk orang pun dikatakan ata juga, datang, yakti. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana dikatakan Tuhan tu berupa dalam datang tu dengan satu keadaan sehingga mereka tidak terima. Lepas tu pada kali yang kedua tu mari dalam rupa dia. Jadi rupa tu lah bagaimana? Apa maksud rupa? Itu ada beberapa perkara yang perlu diperjelaskan. Jadi di sini dia ada dua, dua sepa dulu juga, yaitu golongan mufawwidah dan golongan muawwilah. Golongan mufawwidah ni dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lagu-lagu ni kalau kata datang, datang yang layak, yang sesuai, layak dengannya. Jadi datang itu bukan supaya makhluk datang. Begitu. Dia pakai gitu. Supaya juga surah, bila dia sebut surah maka surah. Kalau kita terjemah pun dalam rupanya, tapi rupa yang tidak serupa dengan makhluk. Lagu mana kita tahu surah ke dia. Gitu. Tetapi satu golongan lagi, iaitu golongan yang mentakwilkan hadis-hadis yang seumpama ini. Jadi mengikut golongan yang mentakwilkan hadis-hadis supon ni, macam hadis ni, dia takwil lagu mana? Dapat kita lihat kalau ada kitab ni nombor 4, Asyiah nombor 4 dia sebut. Fayatihimullah, dia kata isnadul ityan ilaihi ta'ala majaz anit tajalli lahu. Itu yang pertama. Mana katakan Tuhan datang, Tuhan mari, itu majaz, bahasa pinjaman untuk memberi makna tajalli. Yani Tuhan menyingkapkan diri dia, menunjukkan diri dia. Jadi tunjukkan tajallilah, menunjukkan itu tidak semestinya tunjukkan zat dia, gitu. Tunjukkan apa-apalah, tanda dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hak ta'wil. Bila Tuhan datang, apa makna datang di sini? Maknanya mereka nampak Tuhan. Kalau duduk di pada mahsyar tu, nampak Tuhan. Sebab al-ityan ila syakhs mustalzimun li ru'yatih. Jadi sebab kalau pergi datang kepada seseorang, dia mesti, apa yang mesti berlaku? Yang mesti berlaku ialah dia nampak. Itu dia. Jadi maksud sini Tuhan pun nampak diri dia. itu makna datang tu. Bukan makna datang tu makna pergi gitu dah. Maknanya dia menyediakan satu keadaan yang mana mereka tu nampak dia. Jadi orang-orang yang duduk pada mahsyar, orang mukmin saat ni nampak dia. begitu. Bukan makna datang tu dengan makna datang ada. Tapi sesuatu yang mesti ada pada makna datang tu Gabriel, iaitu nampak. Bila mari nampak, kalau tak mari tak nampak. Jauh kalau lindu tak mari, depan tak nampak. Bila mari depan nampak. Jadi maksudnya nampak. Itu yang kedua. Qadhi Iyad berkata, ini pendapat yang ketiga. Datang tu maksudnya fayatihimullah. Jadi di sini yatihim ba'du malaikatihi. Gitu. Yani Tuhan sebahagian daripada malaikatnya datang. Jadi bukan makna Allah tu sendiri datang, tapi malaikat dia datang. Itu kata Qadhi Iyad. Ataupun Allah datang, jadi Allah datang dalam rupa malaikat. Itu dia. Dia kata mana kedatangan Allah tu mana dalam rupa malaikat, bukan Allah sebenarnya. Begitu kata dia. Jadi ini adalah ujian kepada orang-orang mukmin. Bila malaikat ini kata ataupun rupa ini kata akulah Tuhan kamu, maka mereka pun nampak ini bukan Tuhan. Sebab dia kenal Tuhan, mengaji usuluddin semasa dalam dunia dulu. Dia kata bila hak mari mula-mula tu kata aku Tuhan kamu, ra'au alaihi min alamatil huduth ma ya'lamuna bihi annahu laysa rabbahum laysa birabbihim. Jadi bila puak tu tengok, maknanya ini ada tanda-tanda baharu, sifat baharu, malaikat pun baharu juga. Tanda-tanda yang mana boleh dia pastikan ini bukan Tuhan mereka. gitu. Jadi makna mereka takwil gitulah, ada beberapa takwilan. Hak kata Tuhan mari itu bukan maksudnya mari daripada jauh mari dekat gitu, tidak. Satu dengan makna tajalli, seperti mana Tuhan tajallikan kepada Nabi Musa, kepada bukit. Yang ini dia menyatakan kebesaran dia, menyatakan kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia tu pada bukit, sehingga hancur jadi bukit. Itu makna tajalli. Itu yang pertama. Yang kedua, makna datang itu makna nampak. Jadi Tuhan beri nampak kepada mereka diri dia. Begitu. Yang ketiga, dengan makna malaikat mari. Adalah malaikat yang pergi kepada mereka. Jadi oleh kerana malaikat itu datang kepada mereka dengan perintah Allah, maka dikatakan Allah datang. Itu hak takwil belakanglah tu. Ataupun dalam rupa malaikat. Mana Allah mari itu makna dengan berselindung di balik malaikat. Jadi sehingga orang-orang hak tengok sini, hak kemah usuluddin belajar kenal Tuhan Molek, dia tahu. Bukan. Lagu tu. Sebab apa? Sebab dia nampak rupa malaikat tu. Walaupun kata Tuhan, aku Tuhan, tapi rupa malaikat. Malaikat ni makhluk. Macam mana Tuhan? Itu dia. Jadi dia tolong. Begitulah. Kemudian bau Tuhan tu mari dalam rupanya. Rupanya. Jadi adakah Tuhan tu ada rupa? Adakah Tuhan tu ada rupa? Kalau mengikut Asy'ariyah, taklah. Maturidiyah, Tuhan tak ada rupa. Tidak berupa, tidak berbaga, tidak berbentuk. Itu dia. Itu sebab rupa, bentuk dan ini semua ni, ini adalah tanda-tanda baharu, benda baharu. Tetapi mengikut sesetengah ulama, dia katakan macam Ibnu Qutaibah, dia mengatakan Tuhan itu ada rupa, tapi rupa yang tidak serupa dengan rupa-rupa makhluk. Itu dia, gitulah. Sebab apa dia pegang hadis ni lah? Dia pegang dengan hadis ni. Kalau kita nak tengok, kalau kita dalam kitab ni, muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Mana ni? Itu dia. Nombor 6. Kitab ni muka surat sebelah nombor 6. 1107. Fayatihimul Jabbar fi surah. Tuhan Al-Jabbar datang dalam satu rupa. Jadi rupa tu. Lepas tu dia kata. Fastadalla bihi Ibnu Qutaibah bidzikri surah ala anna lillahi suratan la kaswar kama sabata annahu syai' la kal asya'. Ibnu Qutaibah kata bila dalam hadis ni, banyak hadis ni mukasa disebutkan bahawa Allah tu ada rupa. Bila ada rupa, kita terima. Tapi rupa yang tidak seperti rupa sekalian makhluk. Gitu. Serupa dengan Allah dikatakan sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak menyerupai sesuatu yang lain lah. Lain semua tu. Allah tu syai', tetapi lakal asya'. Serupa juga banyak kan, dia kata Allah ada wajah, Allah ada tangan gitu. Tapi tangan tidak serupa dengan makhluk. Apa peliknya, kata dia. Dah kalau dalam hadis ni sebut ada surah. Tapi bagi ulama atas istimewa tu, sebab tak ada dalam Quran. Allah ni mempunyai surah dalam perkataan surah tu tak ada. Tanya ada, syai' ada. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Akbaru ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Itu ada makna syai' itu dikatakan kepada Allah, tapi surah tak ada. Sebab tu mereka tak sih. Tak apalah. Tapi bagi orang yang kata berdasarkan hadis-hadis ni dikata Allah tu ada surah, maka surah itu tidak seperti surah manusia, makhluk semua sekali, tidak begitu. Itu yang pertama. Ibnu Qutaibah kata wa ta'aqqabuhu, tetapi ramai ulama mengkritik dia, tak setujulah dengan dia. Wa qala Ibn Battal tamassaka bihi al-mujassimah fa athbatu lillahi suratan wala hujjata lahum fi. Ibn Battal kata puak-puak mujassimah pegang dengan ni lah, Tuhan tu rupa tu. Tuhan ada rupa, dia pegang dengan hadis-hadis ni lah. Dia kata sehingga mereka mengisbatkan surah rupa kepada Allah tu. Padahal hadis ini tidak boleh menjadi hujah untuk mereka, kata mereka. Kata ni ulama ni. Ibn Battal sebut. Sebab apa? Sebabnya surah di sini boleh jadi dengan arti surah dengan makna alamat. Maka datang kepada mereka alamat, tanda kebesaran Allah. Serupa dengan makna tajalli tadi itulah. Boleh. Surah dengan makna alamat. Yang Allah SWT jadikan sebagai dalil kepada mereka untuk mengenalinya. Sebagaimana dalil dan alamat orang panggil surah dalam bahasa Arab. Ada juga, boleh digunakan juga perkataan surah untuk dalil dan alamat. Kalau orang-orang dulu ngaji kitab Jawi dulu, dia rajin lah guna. Surah masalah ni gini. Rupa masalah. Apa rupa masalah itu? Bukan rupa masalah. Masalah tu ada rupa. Kenapa tak ada? Jadi keadaan masalah. Dia takwil gitulah. Kama taqul, seperti engkau kata, suratu hadithika kadha wa suratul amri kadha. Jadi surah, gambaran cerita kamu ni gini-gini. Gambaran ataupun rupa benda ni ni, keadaan ni ni begini-gini. Gitu. Padahalnya cerita ataupun perkara tu, dia tak ada surah, tak ada rupa. Pada hakikatnya, tapi dari segi bahasa orang guna. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia kata, dak, surah ini memang surah, tapi surah ini dengan arti salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ini lain pula. Lain pula. Surah di sini dengan arti sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mari. Mari itu di situ. Yani Allah di sini dalam satu rupa, dalam satu sifat. Begitu. Dalam satu sifatnya. Allah mari, Allah datang dalam satu rupa. Rupa itu maksudnya dalam satu sifatnya. Begitu. Hak ni ni pendapat Baihaqi. Imam Baihaqi dia setuju dengan hak ni. Surah di sini dengan makna sifat Allah SWT. Serupa tangan disebut dalam Quran itu sifat Allah. Bukan tangan itu dengan makna tangan serupa makhluk. Betul. Ibn Uttin mengatakan bahawa makna surah di sini surah i'tiqad. Surah i'tiqad. Itu dia. Iaitu gambaran kepercayaan orang mukmin di pada mahsyar tu mari sehingga dia boleh kena. Kalau kata gini Tuhan, kalau bukan Tuhan sebenarnya dia boleh tahu. Sebab apa dia? Dalam kepala dia sudah faham tentang Allah tu. Lagu mana sifat-sifat dia. Gitu. Itu surah i'tiqad. Khattabi pula kata, di sini Allah mari dalam surah. Di sini bukan maksud nak kaya surah sifat kau dengan makna gapo-gapo, bukan. Di sini kalam ini kharaja ala wajhil musyakalah ataupun wajhil mutabaqah. Kharaja ala wajhil mutabaqah. Hak ni musyakalah. Musyakalah ni dalam bahasa Arab, kalau tadi sebut lagu tu, tentang sesuatu yang memang layak bersifat dengannya, tiba-tiba disebut orang lain yang tidak layak bersifat dengan sifat tu, tetapi disebut untuk serupa, biar nampak serupa. Hakikat dia tidak serupa. Jadi oleh kerana tadi berala-berala ataupun yang disembah tu mari dalam rupa dia, dalam rupa dia. Yang ni solid mari dalam rupa solid, waktu waktu sembah matahari nampak matahari, mari tu dalam rupa. Jadi Allah pun mari dalam rupa juga. Dia sebut perkataan surah tu nak suruh musyakalah, orang panggil dalam istilah balaghahnya, nak suruh nampak serupa perkataan itu dengan hak tadi. Pada hakikatnya tidak. Serupa dalam Quran dia sebut. Apa ni? Wa makaru wa makarallah. Itu dia. Mereka mengadakan tipu daya Allah. Jadi ada ke maknanya tipu daya lagu tu? Tipu daya ni sifat makhluk. Ada. Dia sebut lagu ni musyakalah. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat-ayat yang seumpama itulah. Jadi kalau Allah balas balik apa dia? Balas balik tu dalam bentuk hak disebut tadi. Misalnya kalau menipu, Allah balas tipu. Bukan makna balas menipu juga dan seumpama itu, bukan. Jadi hak ni ala wajhil musyakalah. kata Khattabi. Bukan dengan maksud sifat ke apa, tak ada, tak ada gitu. Jadi maknanya macam-macam lah yang disebutkan oleh ulama. Dan semua ini adalah ahlu sunnah belaka. Jangan kita silap faham. Kalau tidak ikut satu pahaman itu, maka kita kata selalu bukan ahli sunnah. Siapa balah gagal toleh lah, kita kena tu. Kalau kita baca kita, kita ni nampak lah, oh ni gini, oh ni gini, oh ni gini. Ibnu Qutaibah seorang imam ahli sunnah yang besar, tapi dia berpendapat cara dia gitu. Sebab dia ada hadis juga. Walau bagaimanapun dia, kita tak boleh kata super dengan mujassimah. Mujassimah ni mana golongan yang mengatakan Tuhan ni berjisim. Bila berjisim dia adalah rupa tu. Ibnu Qutaibah tidak lagu tu. Dia kata ada surah, surah yang tidak serupa dengan surah makhluk ni. Adapun mujassimah tu lagu lain. Dia mana rupa tu mana serupa makhluk lah. Serupa makhluk. Itu taklihnya. Dengan sebab itu di sini ada perbezaan yang tidak sama di antara Ibnu Qutaibah tu dengan mujassimah ke apa. Walaupun ulama ramai yang kritik dia, kritiklah, tapi tidak sampai kata dia tu rosak akidah ke apa. Tak. Sebab apa? Ni ada hadis. Misalnya Imam Baihaqi, oh, imam besar, imam hadis. Dia terima juga kata surah, surah. Tapi surah dengan makna sifat tu, tak tahulah hakikat dia lagu mana. Semua apa dengan amal ulama yang takwilkan tangan itu dengan makna sifat dia. Tangan itu adalah satu sifat tu. Bukan tangan yang merupakan anggota tu. Anggota makhluk tu. Bukan. Satu sifat dia. Jadi kita tak boleh nak fikir, nak bayangkan. Sikit pun tak boleh. Nak bandingkan dengan tangan makhluk. Tidak. Tidak lagu. Itu adalah satu sifat yang digambarkan olehnya dalam bentuk perkataan itu, dengan menggunakan perkataan itu. Itu. Jadi di sini kalau kita tengok sepakat tadi lah, tak kenalah. Kita sudah bayangkan. Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah tak boleh. Tak ada surah. Jadi makna hadis ni dia takwil lah. Dia mesti kena takwil lah. Nah gitu lah. Itu pun ahli sunnah. Hak tidak takwil lagu saat ni. Dia terima. Ni main-main besar. Ahli sunnah juga. Cumanya atas kita lah. Kita nak nak terima, tak terima hak ni. Ini bukan satu perkara yang asas. Bukan satu perkara yang asas. Sebab itulah ulama-ulama bahagikan. Dia akidah ni, usul ni dia ada dua. Satu usul akidah, yang kedua furu' akidah. Ni kalau hak ni kalau orang tak percaya, tak terima lah Tuhan tu ada satu sifat yang namanya surah. Sifat. Kalau dia tak terima, tidak jadi kafir. Dia tak terima tu sebagai satu sifat. Dia tak terima. Tidak jadi kafir. Sebab apa? Ini furu' akidah. Kalau dia usul akidah, dia ada dalam Quran. Itu dia. Sehingga sebab itu ulama selesai masalah ni, tidak jadi besar lah, tidak jadi gagal. Sebab apa? Faham kaedah. Macam ni setahu ada dalam Quran tu pun ada lagi misalnya qul ayyu syai'in akbaru syahadah, khilaf lagi tu, adakah boleh kita kata Allah tu syai' atau tidak. Masalah tu ada dalam Quran. Pasal tidak jelas lagi dari segi takdir, dari segi takwil dia tu tidak jelas lagi. Itu tidak jadi maknanya usul akidah. Supaya juga ni. Jadi kalau hak ni nak kata gini, hak ni nak kata gini, masih puak-puak kita lagi. Masih ahli sunnah lagi. Dengan sebab itu kita kena peluah sikit, ruang untuk ahli sunnah tu. Jangan kalau ahli sunnah kak, kalau tempat kita ni Asy'ariyah saja. Hak lain tu dok. Tak kena lah betul. Misalnya kita tengok sini. Hak ni ulama-ulama ni tidak ahli sunnah. Lepas dia pegang lagu ni, tidak Asy'ariyah tu, lagu tu. Imam Bukhari sendiri, dia kata Tuhan ada suara. Tuhan ada suara. Kalam Allah itu bersuara, tetapi tidak berhuruf. Itu tidak sesuai dengan Asy'ariyah tu. Nanti akan datang, kita akan jumpa. Imam Bukhari pegang gitu. Dia ada suara, tapi suara dia, hak tu serupa, serupa belaka. Tidak serupa dengan makhluk, satu pun makhluk. Manusia, kau malaikat, kau binatang, kau gapok, itu tidak serupa dengan makhluk. Dia duduk situ lah. Itu bezanya ahli sunnah. Tapi dia terima ada suara. Sebab apa? Ada dalam hadis. Akhirnya kita akan jumpa. Jadi kita tidak nak kata dia ahli sunnah kah? Kalau ahli sunnah ni semata-mata ada dalam Asy'ariyah saja. Tak benar lah betul. Supaya juga satu pihak yang kata Asy'ariyah tu tak betul semata-mata. Siapa sesat? Tak kena tu. Tak kena, tak ada pasal jadi tegak. Sebetulnya ini semua ahli sunnah wal jamaah belaka. Ahli sunnah wal jamaah belaka. Maturidiyah ke, Asy'ariyah ke, puak-puak yang bawa cara tauhid, asma, sifat, uluhiyah, rububiyah ke apa tu, semua ahli sunnah belaka. Ataupun puak-puak salaf ni yang berbeza-beza pendapat macam saat ni, ahli sunnah belaka. Imam Bukhari sendiri pun ahli sunnah. Tapi dia ada kalanya serupa dengan ni, ada kalanya serupa dengan ni, tapi tak lari ke mana-mana pun. Tidaklah kata macam ni, sebut kata ada surah tu, jadi bila ada surah mesti dia ada jisim, mesti dia mengambil ruang. Tak ada. Siapa dia kata gitu? Tak ada. Tidak mujassimah lain. Mujassimah terima surah, dia mesti ada jisim. Bila jisim, serupa makhluk. Sedangkan ni tidak. Tidak gitu. Tak apalah. Kemudian Tuhan datang kepada mereka dalam surahnya yang mereka kenali. Kalau banyaklah makna tadi kan kita sudah bayar surah tu apa makna. Kalau kita nak ambil Imam Baihaqi dulu, dalam sifatnya yang mereka kenali. Kenali itu kenali mana? Dululah belajar dah. Ataupun hak kenali di alam zat. Alam zuriat dulu. Di sini dalam nombor 5. Fi suratihi allati ya'rifun yahtamil, boleh jadi bermaksud iaitu isyarat kepada apa yang mereka telah kenal semasa mereka semasa dikeluarkan zuriat Adam daripada sulbinya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Pada ketika tu, pada ketika Tuhan mengambil perjanjian dengan anak cucu Adam, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Mereka jawab semua, hak kafir, hak Islam pun, hak kemudian dalam dunia ni pada masa tu terima berlaku. Jadi Tuhan buih hak tu semula. Kenal tu kenal, sumpah dia kenal di alam zuriat dulu sebelum lahir ke dunia ni lagi. Alam zuriat dulu dia kenal lagu tu lah. Lepas tu Allah SWT membuatkan mereka lupa dalam dunia. Bila mari dalam dunia ni, dunia ni menjadi hijab. Jadi ada yang kenal Tuhan, ada yang tak kenal Tuhan. Walaupun banyak persiapan-persiapan yang Allah SWT letakkan di dalam diri manusia tu, Allah SWT letakkan di dalam diri manusia tu banyak yang memudahkan dia untuk kenal Tuhan. Ada hati nurani, ada akal, apa tu semua tu ada fitrah semula jadi manusia tu. Hak tu memudahkan dia dapat. Walaupun begitu, tetapi dia ada juga halangan. Sehingga kalau tanya orang Islam pun, ingat kalau dia berjanji dulu dengan Tuhan? Tak ingat. Gitulah. Tak ada siapa pun tak boleh ingat. Tapi hakikatnya begitu. Lepas pada tu diingatkan mereka pula tentang hak itulah pada hari akhirat. Saya sok jadi teringat semula. Teringat dia aku itu hal dulu begitu. Hadu kata dia, fa idza jaa rabbuna arafnahu. Bila Tuhan kita mari kita akan kenal dia. Ibnu Battal berkata, dia ambil daripada Muhallab, dia kata Allah SWT menghantarkan kepada mereka malaikat untuk menguji mereka dalam i'tiqad mereka terhadap sifat Tuhan. Alladhi laysa kamitslihi syai. Tuhan uji melalui malaikat. Jadi malaikat tu pergi kata ana rabbukum. Lepas tu orang kata, macam mana malaikat dia boleh kata pula dia tu mengaku Tuhan? Dah Tuhan suruh kata begitu sebagai ujian dia. Sebab kita kata lah, dah tak boleh sembah, dah tak boleh sembah apa nama ni manusia. Apa yang suruh sujud kepada Adam tu? Dah dia suruh. Suruh malaikat sujud. Termasuklah apa nama ni, iblis ke apa. Ha, dulu. Ha, itu kira kecuali lah. Ni pun kira kes kecuali lah. Ha, jadi apabila malaikat tu mari dia mengaku. Ha, ini sebagai ujian. Sebagai ujian. Fa idza qala lahum ana rabbukum raddu alayhi lima ra'aw alayhi min sifatil makhluq. Mereka tolak. Pasal apa? Pasal napa? Sifat makhluk tu ada. Walaupun malaikat. Malaikat pun makhluk. Sebab itulah orang ya, akidah dia molek, sesak dia boleh dengan sendirinya jadi dia tolak. Dia tolak. Ha, sehingga dia kata, mereka kata, apabila Tuhan kita mari kita akan kenal lah. Tak segi nak duduk sini macam. Ah, oh, mana sembah kau tu sembah kau ni ni gi dah hak tu tu. Ha. gitu. Jadi dia boleh kenal. Bila Tuhan tu mari dalam sifat dia ataupun dalam rupa dia yang tidak menyerupai sekalian makhluk seperti mana yang mereka tahu dan faham dalam akidah mereka, maka hak kali yang kedua tu bang. Hak Tuhan mari sebenarnya. Mari tu dalam beberapa makna tadi lah. Bila mari maka dia pun terima, turut dah. Ha, suruh pergi kot ni misalnya. Pergi. Ha, gitu cara dia. Mereka pun turut lah dia. Turut tu lah. Yang ni turut tu lah. Maksudnya, kalau dia suruh pergi kot ni. Ha, pergi kot tu lah. Dia suruh buat lagu ni. Buat lagu tu. Ha, misalnya dia suruh sujud. Sujud lah pula. Ha, daripada masa tu. Sujud. Tapi puak-puak munafik akan rasa dia sebut ni dalam tak boleh nak sujud. Jadi kerah belakang. Ha, jadi kerah belakang. Super papai gitu. Tak boleh nak. Tak boleh nak sujud. Kalau sujud patuh lah. Gitu. Tak boleh. Ha, pada masa ni ni tidak pisah lagi. Ha, maknanya orang-orang kafir. Jadi apa ni? Tidak pisah lagi orang munafik dengan orang Islam. Ha. Dari segi apa ni, puak-puak munafik ni dia turut lagi orang Islam, orang mukmin sebenarnya masih lagi pada ketika tu. Allah SWT bui lagi. Lepas pada tu barulah suruh sujud Tuhan hak sebenar. Sujud dapat sujud lah orang mukmin. Orang munafik tak boleh sujud. Sebelum pada ni dia duk turut orang mukmin. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami. Kami nak tupai cahaya. Lepas pada tu tak boleh. Tak boleh tupai. Lepas pada tu. Dia sampai masa ni lah. Lepas pada tu, munafik terpisah lah. Dan hak mana mukmin, hak mana Islam sebenar tu boleh. Dia boleh kenal. Tujuan tu hanya buat lagu tu. Iaitu supaya diketahui. Dilihat sendiri. Oleh orang-orang yang ada ni dulu, dia sekali dengan kita. Semaya sekali, puasa sekali, segala-galanya sekali dengan kita. Di situlah Tuhan nak pisahkan. Itu tujuan. Dan direntangkan sirat di atas neraka jahannam. Akulah, aku dan umatku lah yang mula-mula merentasinya. Tak ada siapa dia pun kecek hari itu. Kecuali Rasul-Rasul dan ucapan Rasulnya pada hari itu, iaitu Allahumma sallim sallim. Dari segi terjemah itu kita sudah terjemah dah bawah ni. Dan dalam neraka jahannam tu ada kalalib, ada cangkuk-cangkuk. Anak-anak erek. Serupa dengan duri pokok sa'dan. Jadi dia rekod gitu. Ujung dia ni rekod gitu. Tajam. Ujung dia tajam dan tajam juga ni. Itu dia tu. Mata dia tu. Hal ra'aitum as-sa'dan? Nabi tanya sahabat-sahabat dia. Kamu pernah tengok ke pokok sa'dan? Sahabat kata bukan dia duduk kawasan itu juga. Ya, pernah. Serupa tu lah kata dia. Serupa dengan duri pokok sa'dan ni. Cangkuk tadi. Cumanya tak ada siapa dia tahu besar mana, kadar besar, amat besar. Sosok tu amat besar. Tuhan saja yang tahu. Orang lain tak tahu setara mana besar. Tapi dari segi rupa dia tu lagu tu lah. Dari segi rupa tu lagu tu. Kalau hak lagu ni tak apa. Dia kata cangkuk hak dalam neraka tu serupa dengan duri pokok sa'dan. Cuma besar. Tak apa. Pasal apa? Walaupun akhirat. Orang ni orang dunia tak apa. Boleh buat banding. Tapi kalau Tuhan tak boleh. Tak boleh banding dengan orang dunia. Dengan sebab itulah. Ulama-ulama yang ta'wil, yang gitu gini tu. Dia sebab Kalau nampak serupa, mana boleh Tuhan dia serupa? Ha, jadi maka dia pergilah, tak boleh lah begitu gini. Ha, jadi hari ini dia dia menyambar manusia mengikut amalan-amalan mereka. Cangkuk tadi. Ada hak mukmin, dia kekal dengan amalannya. Hak mana mukmin tu kak, dia tak jatuhlah. Ha, tidak kena cekuklah. Ha, al-mubaq bi amalihi, ada juga yang binasa kerana amalannya. Jadi binasa tu kena kena cakup kau itulah. Ada di antara mereka al-mukhardal, yang menjadi seperti biji sawi. Kacau. Ada kena waktu kena cicat. Dah kena sikit luka. Apa ni, soyok dah. Luka dah. Tuirih dah. Kita kata. Awil mujaza, ataupun dibalas, ataupun seumpamanya dia sebut perkataan itu. Dengan sebab itulah dalam apa ni, kita hadis ni dia mukhardal, macam-macam lagi ada perkataan ini. Lebih kurang gitulah maksud dia. Thumma yatajalla hatta idza faragha Allahu min al-qada, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyata. Ah, itu makna dalam bentuk tajalli lah. Adalah bentuk tajalli nyata. Nyata dalam bentuk tajalli ni maknanya dia menyatakan apa-apalah, misalnya kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia. Jadi menyatakan itu macam-macam lah hak dia nak. Dia nak buat gapo dia pada masa itu. Dia nyata dalam dalam bentuk itulah. Begitu. Dalam keadaan itulah. Sehingga Allah bila selesai daripada menyelesaikan kes manusia. Jadi kira-kiranya Allah nyata tu sebagai hakim. Sebagai hakim. Dan sebagai penghitung. Sari'ul hisab. Jadi nyata sifat dia ketika tu lah. Kalau dah ni, dia tidak nak, nak itu lagi hak tu. Jadi sifat tu mana tidak guna sepenuhnya. Sifat tu. Jadi tidak digunakan sepenuhnya. Walaupun ada dah banyak lagi hak nak isak tu, Tuhan nak isak tu. Nak hukum, nak selesaikan masalah tu. Jadi sifat-sifat Tuhan yang banyak tu kan akan nyatalah pada masa tu. Itu makna ya tajalla. Akan nyata Tuhan itu, yakni sifat-sifat dia yang dikehendaki nyata pada masa tu. Misalnya sifat dia sebagai pemutus, orang ni ahli neraka ke ahli syurga ke, orang ni kena selama mana, menyelesaikan masalah-masalah dia, dia ada buat nyaya kepada siapa-siapa kau. Jadi waktu kena balasan. Akan nyata lah waktu tu. Dalam dunia ni tidak nyata waktu tu. Sehingga apabila selesai memutuskan kes hamba-hamba, maknanya dia nyata tadi untuk menyelesaikan hak ni lah. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi, dan dia mahu mengeluarkan dengan rahmatnya ahli neraka hak dia kehendaki. Dia akan suruh malaikat mengeluarkan daripada neraka orang yang tidak syirik dengan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan apa-apa. Hak Allah nak merahmatinya lah dari kalangan orang-orang yang mengucap la ilaha illallah. Malaikat pun akan kenal mereka dalam neraka tu yang berdasarkan kesan-kesan sujud. Kesan-kesan sujud. Neraka akan makan manusia kecuali kesan sujud. Allah haramkan kepada neraka memakan kesan sujud tu. Jadi itulah malaikat masuk tu. Jadi maknanya malaikat kenal ada amalan dia, walaupun tidak banyak, kena masuk neraka dulu. Tetapi semaya tu ada. Di mana sujud tu, dia ni semaya juga. Tetapi apa masuk neraka? Maknanya tidak semestinya orang tu kalau dia semaya maka dia tak masuk neraka tu. Boleh jadi ada kesalahan lain masuk neraka juga. Ni hadis ni lah menunjukkan. Sebab dia ni malaikat kenal ni melalui kesan sujud, maknanya dia semaya. Kalau sujud ikut dah tidak cara semaya, tu tak terima kok tu. Sujud ikut surah sepuluh kapis, jadi apa sujud pun. Jadi mana sujud ni sujud kok sah kan, diterima di sisi Allah cara semaya lah. Mana dia semaya. Tapi apa masuk neraka juga, menunjukkan bahawa orang Islam hak semayang pun, bahkan hak bui zakat pun, dan banyak lagi lah buat lain. Kalau ada kesalahan yang boleh membuatkan dia masuk neraka, masuk. Ha, cumanya atas belas kasihan Allah SWT lah, rahmat dia lah. Nak selama mana, selama mana. Ada kalanya dia masuk, lalu tak lama selepas pada tu diberi syafaat oleh malaikat. Ha, macam ni. Ha, malaikat keluar. Begitu. Jadi kesan sujud ni hak mana? Ada ulama mengatakan kesan sujud ni dahi. Ada juga yang mengatakan kesan sujud ni maknanya anggota hak kena lantai ataupun tanah pada ketika sujud. Tujuh. Tujuh lah. Dengan sebab itu dia suruh rapat tu. Dia suruh rapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak list tu. Tak rapat tu. Iaitu dahi, tangan, lutut, kaki. Jadi tujuh anggota tu. Hak tu mana tidak makan. Jadi malaikat tahu situ. Nak pergi ambil tu. Mereka pun keluar daripada neraka dalam keadaan umtuhishu. Sudah hangus. Umtuhishu ni makna hangus. Siapa jatuh daging ni, luruh daging ni, nampak tulah. Itu makna hangus siapa lagu tu. Hangus lagu tu. Mana saya soal. Dan dituangkan ke atas mereka air kehidupan. Apa pada tujuh wahai itu? Yang butuh mereka tumbuh. Dia guna perkataan tumbuh. Di bawahnya, di bawah air yang dituai, tumbuh. Seperti mana tumbuhnya biji benih yang dibawa oleh lumpur banjir. Yang hanyut bersama lumpur banjir. Mudah benar, subur benar. Jadi naik. Kemudian Allah SWT menyelesaikan kes di antara manusia. Kes di antara manusia sehingga tinggal seorang daripada mereka, tinggal seorang muqbilun biwajhihi ala nar, seorang itu ngadak neraka. Inilah ahli neraka hak paling akhir sekali masuk ke dalam syurga. Dia pun kata, oh Tuhanku, palingkanlah wajahku, mukaku daripada neraka ni. Fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Baunya cukup menyakitiku, kata dia. Dan selarannya membakar aku, menghanguskan aku, sakit, kata dia, sakit. Fa yad'u Allah bima syaa. Bau ni kita sudah terjemah dah. Doalah dia. Semanyak mana dia nak doa, doa. Kemudian Allah pun kata, lagu mana kalau kalau engkau diberikan hak kamu minta, tak ada kena minta orang lain. Dia kata tidak, demi kemuliaanmu aku tak akan minta dah hak lain, kata dia. Hak ni pun besar, maknanya gitulah. Tuhan pun bui lah. Dia pun bui perjanjian dan perteguhan kepada Tuhan. Janji gini gini, janji jangan kira lah janji tu. Sebanyak yang dikehendaki Allah lah, yang ditakdirkan oleh Allah, gapo dia dia nak janji itu. Kita pun tak tahulah, macam-macam lah janji yang dia kata tu, Tuhan saja yang tahu. Lepas tu Allah SWT memaling muka daripada neraka. Bila dia sudah mengadap syurga dan nampak syurga, terdiam dia beberapa lama, selama yang dikehendaki oleh Allah. Tak tahulah berapa lama tu pula, senyap situ pula. Tetapi dia sebut selama yang dikehendaki oleh Allah. Tak tahulah selama mana sebenarnya. Aduh senyap situ. Lepas tu baru dia kata, oh Tuhanku, kata dia, dekatkanlah aku ke pintu syurga, bawalah aku ke pintu syurga. Tuhan pun kata, tidakkah engkau telah berjanji macam-macam janji dan pertumbuhan kamu telah berikan, iaitu kamu tidak akan minta apa-apa lagi selain daripada apa yang telah diberikan kepadamu itu. Kalau kita anak Adam, ma aghdarak, alangkah mungkinnya engkau. Mungkin tak boleh nak pegang janji ni. Itu sifat manusia, itu sifat manusia tu. Lagu itulah. Dia pun kata, oh Tuhanku. Dia pun berdoa lah. Doa banyak mana dia nak berdoa. Tuhan pun kata, lagu mana? Kalau builah kamu minta saat ni, ada kena minta lagi hal lain. Doa. Semua tadi juga lah lagu itulah beberapa kali. Janji lagu tu juga. Sehingga Allah SWT bawa dia ke pintu syurga. Bila dia berdiri saja di pintu syurga tu, terbuka pintu syurga. Terbuka pintu syurga. Tak masuk lagi, terbuka. Kita mudah faham lah sama lain nak. Duduk depan pintu tu terbuka pintu. Gitu. Duduk saja tu, berdiri saja situ, terbuka. Tak masuk lagi. Tak payah. Buka dengan anak koci ke apa. Jirik situ. Sapa situ. Jirik situ terbuka. Kita pun dah faham lah. Orang zaman dulu dia tak boleh dia terima. Begitu. In fahaqat lahul jannah, terbuka luas surga tu kepadanya. Fara'a ma fiha, dia pun nampaklah kesenangan dan kesukaan yang terdapat di dalam surga itu. Di situ dia terdiam. Cegak tengok situ tu lama mana. Selama dikehendaki Allah, dia tak tahu selama mana, berapa jam ke, berapa hari ke, berapa bulan ke, berapa tahun ke, berapa tahun setahun kita, bulan ke bulan kita, tak tahulah. Gitulah keadaannya. Kemudian dia kata, oh Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Pula Tuhan pun kata, bukankah engkau telah memberi janji-janji dan perteguhanmu kepadaku bahawa engkau tidak akan meminta selain daripada apa yang telah diberikan kepadamu. Anak Adam, alangkah mungkirnya engkau. Dia pun kata pada ketika itu, oh Tuhanku, kata dia, tak mahulah aku sama sekali menjadi makhlukmu yang paling malang, kata dia. Tak mahu aku sama sekali menjadi makhlukmu yang paling celaka ataupun paling malas. Mana dia berserah, kalau dia tak boleh masuk, dia lah paling malas. Padahal ramai lagi duduk dalam neraka tu orang. Tapi pasal apa dia ni ahli syurga ke? Ahli neraka hak paling akhir, ahli syurga hak paling akhir masuk syurga daripada neraka. Dia terus berdoa, terus berdoa, berdoa semacam sehingga Allah suka kepadanya. Jadi perkataan yadhaku ni kalau dalam bahasa Arab dengan makna suka, ketawa, itulah suka kita, suka. Bukan suka makna gembira tu, tak. Suka sengih kalau kita orang ni. Perkataan itu digunakan untuk Allah. Jadi ini pun termasuk dalam mutasyabihat juga ni. Hadis yang mutasyabih juga. Suka tak apa makna? Adakah sebab itu ulama mengatakan kalau suka, hak ta'wil lah. Hak tidak ta'wil dia kata suka, suka yang sesuai dengan dia. Yang layak dengan dia. Tak payah ta'wil. Hak ni pula, hak ta'wil ni kata, suka tu mana reda. Mana reda. Tuhan suka tu mana Tuhan? Kenal lah. Tuhan kenal ke dia. Tuhan reda kepada dia. Jadi, seperti mana kalau seseorang tu suka, apa lazimnya, apa yang mesti daripada seseorang tu suka, dia akan bagilah. Bila kalau, misalnya kita kata, ayuh kita suka, dia akan bagilah apa yang kita minta, bila dia suka. Bila dia kenal ke kita, gitu. Bukan maksudnya Allah suka tu suka dengan, kalau guna perkataan itu pun tak ada siapa dia pun ahli sunnah wal jamaah ni kata Allah SWT suka seperti makhluk, tak ada begitu. Bila Allah suka kepadanya, dia pun katalah padanya, masuklah dalam syurga. Dia pun masuk. Masuk. Allah SWT pun kata kepada dia, cuba kamu naklah, biar kamu berhasratlah, ataupun kamu nak lah gapo-gapo. Dia pun berhasratlah, nak goni. Nak goni boleh, nak goni boleh. Senyap banyaklah. Dalam setengah-setengah hari lagi dia sebut senyap. Dia tak ingat lah gapo dia ni. Tuhan tolong peringat dia. Goni tidak nak. Goni? Nak. lepas tu kemudian lagi tak tahu nak ayat suka sangat goni dia sebut pula Allah SWT mengingatkan dia. Mana mengingatkan dia tu kira-kira nak dia nak dalam dunia dululah. Dalam dunia ni kalau kira nak banyaklah. Nak body nak body. Sebut dia sebut. Dan dia kata lagu ni sehingga habis keinginan dia tu. Apa yang dikehendakinya tu habis. Allah SWT apa kata? Ni semua ni hakmu. Dan mu boleh sekali ganda lagi serupa dengan ni. Ni setara hakmu nampak ni ni. Ni boleh kamu. Sekali ganda lagi serupa ni. Boleh kamu. So saya kata gitu. Atha bin Yazid berkata dia, ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, dia kata Abu Sa'id Al-Khudri ada juga sekali sahabat Nabi ni. Dia tak ada bantah apa-apa riwayat Abu Hurairah. Tak ada tolak ke apa-apa. Kecuali apabila Abu Hurairah ni kata Allah SWT kata ke dia tadi, ni semua hakmu, patut sekali ganda lagi diberikan kepada mu. Supon ni. Abu Sa'id tegur. Abu Sa'id kata 10 kali ganda. Supon tu. Bukan sekali ganda. Abu Sa'id kata. Wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah pun kata, "Pak aku ingatnya waktu ya," dia kata. "Hak ni semua hak kamu dan sekali ganda. Supaya dengan hak ni boleh kamu juga." Gitu je. Abu Sa'id Al-Khudri kata, "Aku bersaksi bahawa aku benar-benar ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, ini semua hak kamu dan 10 kali ganda seumpamanya menjadi hak kamu." Abu Hurairah pun kata, dia wayak lagi lah. Dia kata itulah orang tu ialah ahli syurga yang paling akhir masuk syurga. Lagu tu lah, ahli syurga paling akhir masuk syurga. Jadi jadi ada ulama yang menyebutkan iaitu orang yang paling akhir masuk syurga ni nama dia Gab. Ada yang sebut namanya Hannad, ada yang sebut namanya Juhainah. Duduk mana dia sebut? Ada lagi tak ni pun ada sebut. Ada yang mengatakan namanya Hannad, ada yang menyebutkan namanya Juhainah. Itulah. Kemudian riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri lebih kuat itu juga. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kita melihat Tuhan kita pada hari kiamat nanti? Nabi SAW kata, adakah kamu rasa sukar untuk melihat matahari pada ketika hari cerah? Kami kata tidak. Jadi berasa sukar ke, berasa mengalami kesesakan ke, itu mana tu daru belakang lagi. Nabi SAW kata, kamu tidak akan mengalami sebarang kesukaran untuk melihat Tuhan kamu pada hari itu, seperti mana kamu tidak mengalami sebarang kesukaran untuk melihat matahari sekarang. Kemudian berserulah yang berseru. Masing-masing kumpulan hendaklah pergi kepada apa yang selama ini mereka sembah. Maka orang yang menyembah salib akan pergi dengan salib mereka. Orang yang menyembah berhala akan pergi dengan berhala. Hak menyembah macam-macam Tuhan selain Allah akan mengikut. Gitulah mana akan pergi masing-masing. Mana dia nampak lah. Dia nampak. Itu habui nampak. Kalau salib, salib lah. Kalau berhala, berhala. Nampak berhala tu. Turut tu. Sehingga tinggal orang yang menyembah Allah sahaja. Dari kalangan orang baik ataupun hak jahat. Tak cara lah. Tapi hak Islam. Wa hubbarat min ahlil kitab. Dan saki baki ahlil kitab. Oh tu ya tinggal. Saki-baki ahli kitab. Jadi maksud saki-baki ahli kitab ni, mana ahli kitab yang ikut kitab dia, hak betul lah. Tapi dia tak ada, tak ada dengan apa ni, zaman fatrah lah kita. Tak ada dengan Nabi kita. Tak ada dengan Nabi kita. Itu rubara ahli kitab. Summa yu'ta bi jahannam. Lepas tu dibawa jahannam. Tu'radu, direntangkan. Ka'annaha sara. Jadi bukan neraka semati ni. Dia mari rupa neraka. Dia mari rupa neraka tu. Direntangkan di situ macam Fata Morgana ataupun alang-alang. Jadi nampak macam daripada jauh tu macam air gitu berolak. Seperti kita kata jalan raya lah, daripada jauh tengok tu macam air. Itu Fata Morgana. Dan dikatakan kepada orang Yahudi, apa kamu sembah dulu? Mereka jawab, kami sembah Uzair anak Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kamu dusta. Allah tidak mempunyai isteri, tidak pernah mempunyai isteri dan anak. Tak ada. Tak betul, mana kamu bohong. Kamu kata kamu sembah anak Tuhan. Macam anak Tuhan itu ada. Padahal tak ada. Anak Tuhan itu tak ada. Kamu bohong. Lepas tu katalah pula, fama turidun, kamu nak ke beri Allah ni? Mereka jawab, dahagalah pada ketika itu. Kami nak bui minum lah kepada kami. Kamu bui minum lah kepada kami. Lalu dikatakan minumlah. Dan nampak macam air berolok-olok tu. Pakat pergilah. Hingga pergi. Fayatasaqatun fi jahannam. Bila hingga pergi, mereka berguguran. Yatasaqatun berguguran dalam neraka. Neraka dah tu. Nampak macam air. Bila pergi, jatuh. Kemudian dikatakan kepada Nasara pula, kamu dulu sembah apa? Mereka kata, kami sembah Al-Masih Ibn Allah. Nabi Isa lah, anak Allah. Dikatakan kepada mereka, kamu dusta. Allah tidak pernah ada isteri, tidak pernah ada anak. Mereka kata lawak. Kata selalu situ. Tapi tak apalah, kamu nak apa? Nak air juga. Maksudnya keadaan pada masa itu, itu dahaga. Dahaga benar. Dahaga benar pada masa itu. Bila dia kata gitu, dikatakan kepada mereka, minumlah. Mereka pun hunggap begitu, gugur, berguguran situ. Jatuh, selabok situ. Sehingga tinggal orang yang menyembah Allah. Hak baik ke, ataupun hak fajir, hak jahat. Ada lagi situ. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kamu duduk sini ni tak pergi ni? Orang lain pergi belakang, ninggalkan. Apa kamu tak pergi? Orang lain semua pergi. Mereka kata, faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yaw. Kami telah berpisah dengan puak-puak tu, ketika mana kami lebih perlu lagi kepada mereka berbanding hari ini. Jadi ketika dalam dunia dulu perlu juga kan nak kira. Ketika tu pun kami tak ikut dah zaman ni. Pisah dah. Usah ke hari ni? Perlu ke apa? Hari ni kami tak perlu dah. Ketika kami lebih perlu dulu pun kami pisah dah. Tak turut air apa-apa ni. Mana gitu. Sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru kebenaran. Sami'na munadiyan yunadi. Yunadi yang menyeru, hendaklah setiap kalangan golongan itu pergi kepada apa yang mereka sembah selama ni. Kami tunggu Tuhan kita. Orang lain dia pergi, kami tunggu Tuhan kami. Qala, Nabi SAW bersabda, fayatihimul jabbar fi suratin ghairi suratihi hatta ra'auhu fiha awwala marra. Fayaqul ana rabbukum, fayaqulun anta rabbuna, wala yukallimuhu illa al-anbiya. Maka Tuhan Al-Jabbar datang kepada mereka dalam rupa yang bukan rupa yang mereka telah melihatnya pada kali yang pertama. Itu dia. Kali yang pertama tadi, adalah hadis yang tadi kan, mula-mula dia mari. Pada tu mereka ni tak terima. Lepas tu mari pula kali yang kedua. Kali yang kedua tu mari, kita sudah bicara dah saat ni, masalah mari tu lagu mana? Lagu tu lah. Jadi, bila mari tidak dalam rupa hak mula-mula. Mereka pun kata, apa ni Tuhan kata, aku Tuhan kamu. Mereka pun kata, kau Tuhan kami. Mana dia kenal sungguh. Kau Tuhan kami. Baru tu, Tuhan kata gini-gini tu. Tidak ada yang bercakap dengan Tuhan melainkan nabi-nabi. Kalau percakapan-percakapan lain tu ada. Kalau percakapan dengan maksud nak mitok gapo-gapo. Berasa boleh nak mitok dengan Tuhan. Tak ada. Pada hari tu. Fayaqul hal bainakum wa bainahu ayah ta'rifunaha. Tuhan pun kata, adakah ada tanda di antara kamu dengan Tuhan itu yang kamu boleh kenal? Adakah begitu? Kamu kenal? Fayaqulun, mereka pun kata, as-saq. As-saq. Fayukshafu an saqihi. As-saq ni bukan makna betih. Tapi asal ada dalam bahasa Arab betih. Sungguh-sungguh orang tak faham ni. Fayukshafu an saqin. Wa yud'auna ila sujud. Itulah. Mana Tuhan buka betih pula. Bukan. Bukan lagu tu. Fayaqulun as-saq. Kalau nak pakai makna itu dengan makna itu pun tidak serupa dengan makhluk juga. Gitu lah. Tetapi kebanyakan ulama tidak pakai gitu. Maka Allah menyingkapkan saqnya. Allah buka saqnya. Fayasjudu lahu. Kullu mu'min. Setiap orang mukmin sujud kepada Tuhan. Bukan makna buka peti. Makna Allah SWT menyingkapkan kepada mereka, tajalli kepada mereka dalam rupa yang mereka cukup faham. Kenal betul Allah SWT. Itu makna saq. Jadi Allah SWT menyatakan dia dalam sifat dia yang mereka cukup kenal, iaitu sifat yang tidak menyerupai mana-mana makhluk. Supaya mereka belajar. Begitu. Itu makna saq. Satu. Yang kedua, saq itu dengan makna Allah SWT pun perhebatkan pada ketika itu. Perhebatkan apa nama ni? Perhebatkan hukuman dia ataupun azab dia. Sehingga orang-orang mukmin ini tahu bila ada hak ni, maknanya hak ni sampai peringkat akhir dah lah. Gitu, peringkat akhir. Fayukshafu an saqihi. itu dah bertujuh. Fayukshafu an saqihi. Saq ni ditafsirkan dengan syiddah. Mana kedahsyatan, kehebatan, teruk. Yukshafu an syiddati dhalikal yawm. Maknanya disingkapkan, dibuka, mana keadaan yang paling teruk di hari akhirat sesuatu. Gitu. Ini adalah satu masal, satu peribahasa dalam bahasa Arab. Orang guna untuk menyatakan sesuatu keadaan apabila sampai di kemuncaknya. Mana? Kemuncak keterukannya. Gitu. Yadribuhu al-Arab li syiddatil amr. Kama yuqalu. Supaya orang Arab kata dia. Qamatil harb ala sa'. Qamatil harbu ala sa'qin. Jadi ala saqin itu mana? Perang telah berdiri di atas betis. Dia tak boleh makna lagu tu. Perang telah menjadi sengit. Tu. Telah menjadi dahsyat, teruk. Begitu. Ada juga yang mengatakan saq ini maksudnya ialah nur azim. Nur, Allah SWT menyatakan satu cahaya yang mana orang mukmin dapat kenal pada masa itu. Bahawa ini adalah sampai ke peringkat kemuncak dah. Gitu. Ada juga ulama yang mengatakan saq di sini maksudnya sekumpulan malaikat. Jadi saq itu kumpulan. Saq itu dia penjodoh bilangan dalam bahasa Arab untuk digunakan dengan makna kumpulan sah, bukan dengan makna betih, sehingga Allah SWT menyatakan sekumpulan mereka, menunjukkan sekumpulan malaikat. Mana begitu? Dalam bahasa Arab orang kata saqum minan nas, sekumpulan orang. Seperti mana orang kata rijlun, kalau rijlun ni bukan makna kaki. Kalau letak sekali dengan apa ni belalai, rijlun min jara, orang kata dalam bahasa Arab. Ini sekumpulan belalai. Tapi orang tidak guna sak kalau untuk belalai, orang guna rijlun. Jadi rijlun itu bukan makna kaki. Supo juga sini sak bukan makna betih, digunakan dengan makna kumpulan. Macam-macam lah makna yang diberikan. Ada juga yang mengatakan sak sehingga ditunjukkan satu pasar. Ada juga ia tidak serupa dengan pasar-pasar orang lain. Beza. Ada juga kata gitu. Ada juga yang mengatakan sab di sini dengan makna an-nafs, zat dia. Yani ia tajalla lahum zat. Allah SWT mentajallikan zatnya kepada mereka. Kalau tajalli sifat tu tajalli sok muda. Tajalli sifat tu tajalli sok muda. Ini tajalli zat dia. Jadi saya kalau orang mukmin tu dia kenal Tuhan pada Allah. Itu kita tak tahulah lagu mana. Tapi gitulah makna sak ni, bukan dengan makna betih. Sak ni dengan makna zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yukshafu an saqin. Itu dalam Quran sebut an saq macam-macam makna tadilah. Ada orang yang terjemah dengan makna ni, makna ni, makna ni banyaklah. Di antaranya pada hari disingkapkan, dinyatakan kepada mereka zat. Ada banyak mana lah. Mereka pun sujud lah. Dan tinggal orang yang sujud kepada Allah dengan maksud riak, menunjuk-nunjuk dan untuk didengari orang, supaya orang tahu, orang kata dia ni Islam semasa dalam dunia tu. Fayadhabu kaima yasjuda. Dia pun nak sujud juga. Walau-walau semaya dulu. Tetapi belakang dia tu jadi macam satu papan. Tobak. Jadi kerah gitu. Tak boleh. Tak boleh nak sujud. Situlah jadi baru jadi suku ni. Hak betul-betul mukmin dengan hak munafik. Jadi hak munafik ni tidak pergi selalu dalam neraka tu. Sebab hak tadi-tadi. Kemudian lagi. Alpah pada tu baru jadi suku. Lepas tu baru ada apa ni? Jis. Titian. Ataupun jambatan diletakkan di atas neraka jahannam. Kami berkata wahai Rasulullah, sebab Nabi SAW guna perkataan jis ataupun jas. Kalau dia jas getok ataupun jambatan itu getok lagu mana? Nabi SAW kata madhabatun mazallatun, iaitu satu tempat yang menyebabkan orang ini jadi tergelongsor, tergelincir. Kalau naik atas terjadi glosor, conggi, tergelincir. Dalam hadis yang lain disebut halus lagi daripada rambut, sehelai rambut, dan tajam lagi daripada pedang. Tapi adakah untuk semua? Kalau kita perhati hadis-hadis ini, tidak untuk semua orang. Lagu tu keadaan dia tu, dia jadi berubah-ubahlah keadaan dia tu. Tu peliknya. Kepada orang ni lagu ni jadi jabatan tadi, kepada orang lagu ni tak ada jadi masalah ya. Kalau kita kata semua kena lalu atas hak tajam macam pedal tadi, ni luka lah. Tapi tidak. Seperti hadis sebelum pada ni kan, kita sudah jumpa ada yang di atas jabatan itu ada khatatif. Ada banyak benda yang menyambar dan kalali, dan ada cangkuk-cangkuk hasakah mufaltah dan duri yang leper, duri leper yang ada matanya, aqifah, yang bengkok mata dia tu, gitulah, seperti mata kain gitu. Takunu bin najd, serupa dengan duri, duri yang terdapat di najd. Hak tadi lah dia kata pokok sa'dan tu orang panggil as-sa'dan. Orang mukmin lalu atas titian sirat itu, titian tadi, sekelip mata. Sekelip mata. Maknanya kalau kita pejam mata, bukalah. Sekelip mata. Ada juga wakalbar. Ada juga seperti kilat. Lah gitu. Ada juga seperti angin yang kencang. Ada juga seperti ajawidil khail, seperti kuda-kuda yang pantas. Warrikab, dan kenderaan-kenderaan yang laju. Ada juga fanajin musallam wa najin makdush fi nari jahannam. Jadi ada orang yang selamat sejahtera, yang lepas dan selamat sejahtera pergi. Tak ada luka, tak ada gapo, tak ada gapo. Ada juga yang selamat tetapi makhdush. Makhdushnya bercala-cala. Bercala-cala kulit dia. Makdush. Makdush ni reboh. Reboh situ. Macam-macam lah. Jatuh dalam neraka jahannam itu. Sehingga lalulah yang terakhir di antara mereka diseret dengan kuat. Fama antum bi asyaddali minna muna adal. Fama antum bi asyaddali munasyadatan fil haqq. Pada ketika itu kamu tidak lebih kuat meminta kerana kebenaran daripada aku semasa di dunia dulu. Nabi kata, maknanya aku di dalam dunia dulu kat metok metok dengan pok dara, metok dengan orang ni metok dah ikut dah orang ni bahaya semua ti royak ni. Puluh-puluh kali metok. Orang kata macam-macam. Royak semacam. Hak ni hak tu jangan buat lagu tu. Nabi dulu kan susah dalam perjuangan dia. Kamu kuat sesok tu maknanya royak tidak lebih kuat daripada aku. Habis ni lah. Maknanya nak royak Nabi semasa dalam dunia dulu, nak ajak orang kepada kebenaran, kepada Islam ni, habis ni. Habis ni. Kira-kira ni takut di akhirat sesok ni metok. Habis ni lah. Tak lebih kuat daripada Nabi metok dalam dunia dulu. Oh, siapa gitu? Mitok dengan orang, mitok dengan Tuhan, jerit-jerit. Tak jendera tidur. Nabi dulu. Kalau kamu hebat pada masa tu, mitok dengan Tuhan, biar selamat. Tidak lebih hebat daripada aku. Nak ayah aku dulu teruk, hebat lagi. Pasal apa? Pasal Nabi ni nampak, kan? Sport dia nampak. Sebahagian daripada keluarga dia masuk dalam neraka. Dia ni macam-macam dah mengalaminya. Macam mana tak minta dalam keadaan lagu tu. Nabi SAW dulu pun nampak gitulah juga. Orang yang tak ikut dia ni akan masuk dalam neraka. Tuhan tunjuk dalam neraka ke dia. Hak lagu ni masuk lagu ni. Dan neraka tepat lagu ni. Hak tu yang kuat sangat tu minta. Minta dengan orang. Minta tu dia lah. Minta dengan Tuhan. Biar selamat. Habis ni. Qad tabayyana lakum. Yang telah terang kepada kamu. Telah terang kepada kamu. Minal mu'min, daripada orang mu'min pada hari itu. Minta pada hari itu, minta dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan. Bila mereka nampak mereka telah lepas di antara saudara-saudara mereka, maknanya dia lepas, tapi saudara-saudara dia, adik-adik dia, anak-anak dia, misalnya kenalan-kenalan dia tak lepas masuk dalam neraka. Jadi puak-puak ni ada, kok tak segi masuk syurga. Mitok dengan Tuhan. Rabbana, mereka kata, saudara kita tu, adik-adik kita tu, mereka duduk semaya sekali dengan kita lah dulu. Puasa sekali dengan kita juga. Buat amalan sekali dengan kita juga. Gitulah duk mitoknya. Itulah orang mitok. Mitok sungguh-sungguh lah. Mitok. Tuhan pun kata, mu pergilah. Lepas tu siapa-siapa kamu dapati di dalam hatinya ada seberat dinar iman, kamu keluarkanlah dia tu. Dan Allah haramkan rupa mereka kepada neraka. Haram. Sebahagiannya terbenam dalam neraka tu sampai ke kaki dia. Ada ke tengah betih dia. Macam-macam lah hak disesa tu. Ada hak ringan, ada hak berat, macam-macam. Ada hak sekat betih. Dan tentu sekali tidak hak sekat betih saja. Di sini nak ayat macam-macam lah. Mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal. Kemudian mari pula. Fayaqul. Mari pula. Ingat waktu pula. Ingat waktu pula. Tak ada lagi waktu. Mana? Kenapa kau dia? Tak ada apa. Lepas kau dia. Kalau sewa kita, dia pun tak lepas lagi. Tak kira dia dulu. Gitu pun kena ada. Mesti duduk dalam neraka. Gitulah kekiranya keadaannya pada masa tu. Mitok pula dengan Tuhan. Gitu. Semua ya'udun mitok semula pula. Tuhan pun kata pergilah. Orang yang kamu dapati di dalam hatinya ada seberat setengah dinar, kamu keluar. Lagu tu pula, lepas tu aku tubik tu, ada pula, ingat aku tu pula. Anak orangnya, orang-orang yang baik, orang-orang yang rapat dengan Tuhan dalam dunia ni banyak syafaat kalau dia boleh bagi saya. So, kalau tadi, dalam hadis tadi kita tengok mereka, dok ni orang semaya sekali dengan kita, puasa sekali dengan kita ni orang pula ni. Dan ini bukan nabi-nabi, orang-orang biasa. Tapi ada kelebihannya, dan dia dapat tolong orang. Syafaat tu pandai tolong lah. Tolong orang pada hari itu. Mereka pun mengeluarkan hak mereka kenal, orang-orang hak mereka kenal. Abu Sa'id kata, kalau kamu tidak membenarkan aku, kamu bacalah nak tahu. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun seberat zarrah. Jadi hak akhir tadi, seberat zarrah. Seberat zarrah tu atom ataupun abu haluh sangat. Mereka pun keluarkannya. Kalau satu kebaikan, Allah SWT gandakannya. Nak kata Allah SWT buat nyaya orang walaupun seberat zarah, tak ada. Buktinya kalau ada kebaikan seberat zarah pun, kalau orang boleh tolong, boleh. Boleh, akan lepas orang itu. Nabi-nabi, para malaikat dan orang-orang mukmin akan memberi syafaat. Tuhan Al-Jabbar pun berkata, bila semua selesai, Tuhan Al-Jabbar pun kata, jadi kalau dalam hadis ni tengok, Al-Jabbar, Jabbar ni maha keras, kasar. Itu sifat Tuhan yang disebut pada hari kiamat. Nyata, maknanya sifat itu amat nyata, lebih daripada orang lain. Hok keras, hok kasar. Tinggal lagi kata dia, syafaat aku. Syafaat aku. Tuhan pun menggenggam satu genggaman daripada neraka. Dan dikeluarkannya beberapa kumpulan orang. Qadim tu'ishu, yang sudah hangul letung. Dan mereka dicampakkan dalam sungai yang terdapat, yang ada di mulut ataupun di muka syurga. Depan syurga. Yuqalu lahu, orang panggil sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Mereka pun tumbuh. Tumbuh ke tepi-tepi itu. Ke tepi-tepi sungai, tumbuh. Naik. Seperti mana tumbuhnya biji benih yang dibawa dalam lumpur banjir. Qad ra'aytumuha ila janibi as-sahra. Kamu nampak dia duduk di tepi batu besar. Biji benih sana ni. Ni hanyut ke banjir sana. Ada juga duduk di tepi pokok yang besar. Hak mana kena cahaya matahari tu jadi hijau, kata dia. Segar moleklah. Hak mana dinding tu putih, pucat gitu. Lepas pada tu mereka keluar macam permata sinar-sinar tu apa pun. Tetapi diletakkan, dilekatkan pada tengkuk mereka khawati cok. Dia ada cok, dia ada pengenalan khususlah. Hak ni ni, apa puak ni. Mereka masuk ke dalam syurga. Ahli syurga pun kata, inilah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan sendiri, Ar-Rahman. Allah telah memasukkan mereka ke dalam syurga tanpa sebarang amalan yang pernah mereka lakukan dan tanpa sebarang kebaikan yang pernah mereka kemukakan. Aduh, masuk. Jadi orang lain tak nampak dah. Orang lain ni malaikat ke, nabi ke, manusia lain masuk dalam syurga tak nampak. Tu tanda iman kau ke apa, kau ke semaya tak nampak. Kalau tadi kan nampak lagi, nampak. Kena. Ni tak kena. Tak nampak. Allah Subhanahu Taala saja dia nampak. Lepas tu dikatakan kepada mereka, menjadi hak kamu. Seluah mana, sebanyak mana hak kamu nampak. Hak kamu nampak ni jadi hakmu. Wa mithluhu ma'ahu, dan seumpamanya lagi menjadi hak. Jadi sekali ganda hak ni lagi jadi milikmu. Hadis ini dalam Asyiah, hadis ini nombor 1, dia kata setengah-setengah ulama berpendapat berdasarkan hadis ini bahawa akan ada orang-orang yang bukan mukmin yang dikeluarkan daripada dalam neraka itu, masuk ke dalam syurga. Dan mereka masukkan hak ni sebab apa? Tak ada amalan langsung, tak ada apa-apa. Jadi itu kata mereka. Walaupun walaupun kebanyakan ulama tidak terima, dia kata hak ni maksudnya amalan tak adalah. So bukan makna tak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Hak tu ada juga. Dia kata gitu. Tetapi setengah-setengah ulama dia kata tak, tak ada. Kalau kita tengok sini, amal bukan mengucap tu. Amal tu hak tak adanya, khair hak tak ada tu. Tetapi mengikut setengah-setengah ulama, yang dimaksudkan amal tak ada langsung ni, maknanya amal hati tu pun tak ada. Khair itu maknanya iman tu pun tak ada. Jadi dia pegang dengan ni lah, salah satu pegangan mereka nya, dia pegang dengan ni. Walaupun orang lain tidak setuju, soal lain lah. Soal lain lah. Tadi kan sebut tadi, orang ada la ilaha illallah apa boleh waktu bit tu sebesar dinar iman. Jadi iman itu sebesar apa ni, setengah dinar, sebesar zarah iman. Jadi iman tu apa dia? Iman lah. Mana hak tu hak akhir sekali. Jadi demon ni kata hak ni tak ada iman pun boleh juga. Jadi hak lagu mana? Hak tu macam-macam pendapat ulama lah. Hari kata pula ada yang mengatakan iaitu orang yang memang ni bukan ahlul fatrah, tapi orang yang dia tidak dapat kebenaran Islam. Dia duduk tengah kaji, habis ring dia mikir, mati dalam keadaan itu. Dia tidak ada buat jahat, buat apa tak ada. Dia orang jauh, tapi dia tidak jumpa kebenaran. Lagu tu so. Ada lagi, iaitu orang-orang yang tak sabar seru, yang dalam hutan tak sabar seru. Dia tak ada iman, tak percaya ke apa-apa. Atau percaya ke, tak tahu ke satu. Bodoh langsung. Itu yang kedua. Yang ketiganya, siapa Islam, tapi Islam yang sampai kepada dia, Islam yang tak boleh. Tidak meyakinkan dia. Bukan Islam yang menakutkan. Misalnya. Islam yang lagu sampai kepada dia. Jadi sehingga dia tak terima Islam. Jadi macam-macam lah pendapat ulama tu. Ini termasuk dalam kumpulan orang ni. Mana akhirnya masuk syurga juga. Masuk syurga juga. Termasuk dalam kumpulan orang ni. Ini kalau dia ada maknanya apa ni, biasanya pada umumnya kalau dia ni tidak Islam, dia akan buatlah kejahatan-kejahatan yang lain tu dengan sendirinya. Dengan sendiri muka tak tahu hal-hal dan apa. Tetapi pada dasarnya dia mana lindung lah, Islam tu terlindung kepada dia. Ini mengikut setengah-setengah ulama lah. mengikut setengah-setengah ulama seperti Ibn Qayyim, dia mengatakan ada orang kafir maknanya masuk dalam syurga juga akhir. Kalau di kalangan orang sufi, Ibn Arabi juga berpendapat begitu. Dan amalah maknanya ada khilaf lah kata ni. Tapi walau bagaimanapun, kebanyakan ulama mengatakan tak dapat tidak. Nak masuk syurga ni kena ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tu mesti kena ada. Hak tu paling tak ada. Hak ni maksudnya amalan zahir, hak tak ada. Hak tadi hak sebut iman itu pun amalan lah, hak berkait dengan iman. Itulah maksud tu. Hak tadi bukan maknanya sini mana tak ada iman rasul. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.